Putri tercinta, suci tuk selamanya, tangguh menyusuri getir rasa dunia. Jari tanganmu basuhi tubuhnya, dari nistaan yang menghujam Rasulullah. Oh Fatimah, Rasul menyayangi bintang fajar melekat di ujung nama manismu. Baju pelindung yang menjadi pengikat cintamu, dengan pilihan Rasul kau pemimpin wanita di syurga. Tiada yang lebih harta dimiliki, kalung memori pun kau lepas tuk yang lain. Segera menyusul.